apa selalu terjadi. Di setiap waktu, saatnya partai kandang. Tadi sini hanya karena birokrasi dan kalah strategi, selalu saja mengalah dengan yang lain. Karena kami di Jakarta, bukan kota lainnya. Gue mau nonton Persija di kota ini, tapi mengapa jadi susah? Gue mau nonton Persija di kota ini, bukan di luar Jakarta. Hanya karena birokrasi dan kalah strategi, selalu saja mengalah dengan yang lain. Kandang kami di Jakarta, bukan kota lainnya. Gue mau nonton Persija di kota ini, tapi mengapa jadi susah? Gue mau nonton Persija di kota ini, bukan di luar Jakarta. Kandang kami di Jakarta, bukan kota lainnya. Gue mau nonton Persija di kota ini, tapi mengapa jadi susah?